الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته حتى الله سبحانه وتعالى tidak ada yang lebih zalim dibandingkan dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah dengan kedustaan apapun. Au kadzaba bi ayati, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, falau kanat tib. Falau kunta mutaqawwilan lakunta azlamun nas. Kata Imam Sa'di rahimahullah, kalaulah seandainya engkau mengada-ngada atas nama Allah, mengada-ngada atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, berdusta atas nama Allah. Maksudnya seperti apa? Ya, seperti Allah menghalalkan ini, Allah bolehkan ini, boleh katanya. Dalam surat ini boleh, padahal tidak. Mengada-ngada, berdusta atas nama Allah. Nah, ini berdusta atas nama Allah, mutaqawwilan. Maka yang seperti ini kata Imam Sa'di rahimahullah, lakunta azlamun nas. Niscaya engkau adalah termasuk manusia yang paling zalim. Wafatanil falah, dan engkau termasuk yang luput dari kebahagiaan. Walam takhaf alaikum hali walakinni jitukum biayatillah. Walau kuntu, kalau seandainya aku, berarti nama aku mutakallim, walau kuntu mutaqawilan lakuntu azlamun nas. Kalau seandainya aku berdusta atas nama Allah, niscaya aku adalah termasuk orang yang paling zalim, dan aku akan luput dari kebaikan-kebaikan, dan kalian tidak akan merasa takut dari keadaanku. Akan tetapi aku jitukum biayatillah, aku datang kepada kalian dengan ayat-ayat Allah, wa kadzabtum biha, tetapi kalian malah mendustakannya. Fata'ayyan fikum adh-dhulm, ternyata kalian sendiri yang mendustakan ayat Allah, sehingga kalianlah yang berbuat zalim. Walaula amrukum sayadhmahil wala tanalul fala madumtum kadzalik, dan pasti akan kalian akan mendapatkan kehancuran, dan kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan selama kalian mendustakan Allah, mengada-ngada atas nama Allah. Wadalla dzalik, hal ini dikuatkan dengan alalladzina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami. Alladzi hamalahum ala hadza at-ta'annud, perkara yang membuat menggiring mereka dalam halnya adalah mengada-ngada. Alladzi sadara minhum wa adam imanihim, yang ada pada mereka adalah karena mereka tidak mau beriman terhadap hari akhir, tidak mau berjumpa dengan Allah, tidak berharap untuk berjumpa dengan Allah. Wa anna man amana bi liqa'illah fala budda an yuqra'a al-kitab wa yu'min bih. Bagi orang-orang yang beriman dan dia mengimani untuk perjumpaan dengan Allah, kematian dan hari kiamat, pasti orang-orang seperti ini akan tunduk kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan dia akan beriman secara sepenuhnya. Karena husnul qasd, karena yang demikian adalah niat yang baik. Niat yang baik maksudnya apa? Karena dia tunduk kepada Allah, tunduk terhadap hari kiamat, dia akan mati dan dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, sehingga dia tidak sulit untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sulit adalah orang-orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, maka orang-orang seperti ini akan sulit. Nah, tidak beriman, tidak memiliki keimanan, nah, tidak mau tunduk kepada Allah, kepada tidak mau beriman di dalam hari kiamat, di dalam perkara hari kiamat. Maka jenis orang-orang seperti ini akan susah, akan sulit. Nah, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit mau baik di dunia maupun di akhirat kelak, lebih sulit lagi. Wali'adzubillah. Karena tidak mau beriman pada Allah, tidak mau beriman pada hari kiamat, dia pun tidak mau berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang seperti ini, nah, wali'adzubillah, nah, akan menyulitkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat, wali'adzubillah. Allahul Musta'an. Di situ cetakannya apa? Walaupun tuh mutakawilan, walaupun tuh mutakawilan, lakun tuh azlamun nas, wafatanil falah, walam takhaf alaikum hali, walakin najitukum bi ayatillah. Nah, kazabtum biha fata'ayyana fikum adh-dhulm wala budda an amrakum sayajma'un. Allahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.